bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka? Apakah sekarang sebelum hari akhir sudah ada penghuninya? Mohon penjelaskan dalilnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima semua yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Maka ketika diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang Rasulullah melihat surga dan neraka, dan ketika diberitakan bahwasanya ketika para sahabat mendengarkan satu suara, dikatakan bahwa itu adalah batu yang dilemparkan di dalam neraka 7 tahun yang lalu dan baru sampai ke dasarnya saat hari ini, dan kemudian juga riwayat tentang summa panas, bahwa panas itu adalah dari fayhil jahannam, dari saluran api neraka. Itu semua menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan, sudah ada sekarang ini. Kalau tanya kenapa tidak ada penghuninya, yang penghuni yang diciptakan oleh Allah untuk jannah. Nah, artinya bidadari-bidadari misalnya. Dalilnya adalah seperti hadis-hadis yang dimasukkan dalam bab nikah atau dalam kitab-kitab yang bicara tentang pernikahan dan suami istri. Di sana disebutkan bahwasanya kalau seorang istri menggoda atau membuat marah suaminya, kalau suaminya orang soleh, maka calonnya, calon bidadarinya di sana menepuk-nepuk pahanya sambil mengatakan, sebentar lagi dia akan kembali kepadaku dan meninggalkan kamu. Ini menunjukkan kalau bidadari itu sudah ada. Sudah ada penghuninya, tapi penghuni yang memang diciptakan untuk jannah. Adapun orang-orang yang dikubur sekarang ini masih di alam barzakh. Nah, wallahu ta'ala. Bagaimana hukum wanita wudu sedang haid untuk hafalan Al-Quran? Syukran. Wudu, kalau dia sedang haid, tidak mensucikan. Tetap haid. Tetap dalam keadaan dia tidak suci dalam artian tidak thaharah. Sehingga jadikan saja ketika dalam keadaan haid itu murojaah apa yang kamu sudah hafal. Nah, karena di antara ikhtilaf para ulama, yang rajih wallahu alam adalah tidak menyentuhnya. Membaca Al-Quran boleh, tapi tidak menyentuh mushafnya. Kecuali kalau sudah suci dari haidnya atau berarti dari haidnya, maka bukan berwudu, tapi harus mandi. Jadi wudu ketika haid itu belum berubah statusnya dia sebagai orang yang haid, sebagai wanita yang haid yang tidak tahir. Ana tertinggal sholat maghrib dan melaksanakannya di shof paling depan. Saat di rakaat kedua masuk jamaah kedua di samping kanan dan kiri ana serta dipimpin oleh imam tepat di depan ana. Apa yang harus ana lakukan? Ya sholat aja. Dan sholat jamaah kedua itu tidak sampai kepada haram dan tidak boleh. Sebab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin masih berpendapat bolehnya jamaah kedua kalau bukan sengaja. Nanti aja bikin jamaah kedua, bukan. Tapi terlambat. Maka Rasulullah mengatakan, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Maka kemudian satu orang menemaninya untuk jamaah. Itu jamaah kedua. Kalau tidak disengaja. Tapi yang tidak boleh adalah kalau tenang-tenang dengan panggilan azan, bahkan tenang-tenang ada panggilan qomat, dekat qomat itu salat, tenang saja. Nanti kita bikin yang kedua. Kedua sudah dilaksanakan, yang lain masih tenang. Nanti kita bikin yang ketiga. Ini yang tidak boleh. Nah, sehingga ikut saja berjamaah bersama mereka. Bagaimana hukum rokok? Para ulama menyatakan haram karena beberapa sisi. Pertama, karena madharatnya sudah mutafaq alaih, sudah disepakati, bahkan bukan hanya orang muslim yang disepakatinya, disepakati oleh seluruh manusia, muslimnya dan kafirnya, oleh seluruh dunia. dalam bahasa Inggris disebutkan rusak kesehatan, dalam bahasa Indonesia dikatakan rusak kesehatan, dalam bahasa Arab juga disebut mudirrun lishihha, merusak kesehatan. Kalau sudah pasti bahwa itu adalah merusak, maka Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Ditambah lagi dengan sisi-sisi lain seperti takdirnya, mubadirnya dan seterusnya. Bagaimana hukum bersalaman setelah sholat Jumat dan sholat rawatib? Tidak diperintahkan atau tidak disebutkan dengan contoh dari Rasulullah SAW untuk terus-menerus begitu. Kalau suatu saat kamu ketemu seseorang saat habis sholat ahlan kemudian salaman, silahkan. Tapi kalau menjadikan kebiasaan, butuh dalil. Apakah ada contohnya dari kalangan para sahabat seperti itu atau tidak? Nah, kalau tidak, maka jangan kita mengada-adakan sesuatu yang baru. Bagaimana sikap ahlu sunnah jika tinggal hidup di tempat pemerintahan yang non-muslim atau kafir? Maka sikap ahlu sunnah adalah pindah, hijrah dari tempat kafir itu ke tempat kaum muslimin. Paling tidak dari yang dikuasai oleh kafir kepada yang dikuasai oleh muslim. Tapi kerusakannya juga banyak, sama. Walaupun mirip, tetap kamu diperintahkan untuk pindah kepada yang penguasanya masih muslim. Tetap lebih ringan. Paling sedikit, kamu di Indonesia misalnya, karena negerinya muslimin, dipimpin oleh muslimin, azan itu terdengar dari mana tempat, di mana saja terdengar azan. Di sana, di Australia, di Singapura, gak kedengeran azan sama sekali. Bahkan kalau azan pakai mic, dianggap pelanggaran. Iya, dianggap pelanggaran. Yang tidak pakai mic saja, karena ada bacaan amin ketika sholat jamaah dan dianggap keras, ada yang komplain, protes. Itu di sebelah tetangga kami, rame-rame mengganggu kami. Ini negara kafir. Lebih-lebih lagi, anaknya sendiri ketika sudah dianggap dewasa, apakah 13 tahun atau 17 tahun, itu bukan anak kamu lagi. Anaknya negara. Diajari di sekolahnya, kalau orang tuamu memaksa sesuatu, telepon polisi, ini nomornya. Sehingga anaknya muslim membawa pacarnya ke rumahnya, zina di rumahnya, diketahui oleh bapak dan ibunya, gak berani melarang. Karena melarang telepon polisi. Orang tua saya melarang saya pacaran, padahal saya umurnya sudah 17 tahun. Yang ditangkap itu bapaknya, bukan anaknya. Jadi hati-hati, orang yang di negeri kafir, hendaklah hijrah, pindah ke negeri kaum muslimin. Bagian ulama salaf Saudi apabila berfatwa tidak mengapa menyimpan uang di bank konvensional, apa itu bank konvensional? Tetapi menurut Syekh Nasir Al-Albani, kalau sudah ada ucapan Syekh Al-Albani, tidak perlu tanyakan pada saya, ya. Tidak pantas menanyakan bagaimana menurut Ustaz pendapatnya Syekh Al-Albani, ya. Sama sekali tidak pantas. Apakah hukum bekerja di pabrik elektronik produksi tape mobil, tape biasa, amplifier dan sebagainya, produk tersebut diekspor ke negara kafir? Bagaimana dengan uang yang diperoleh dari kerja di pabrik tersebut? Kenapa emangnya? Pekerjaan sesuatu yang halal atau sesuatu yang sifatnya mubah? Kenapa saya katakan mubah? Karena bisa dipakai baik, bisa dipakai jelek. Maka statusnya mubah. Maka kembali hukumnya kepada mubah, membikinnya, menjualnya dan sebagainya. Dan menjual pada orang kafir itu boleh, jual beli dengan orang kafir. Bahkan ucapan salaf mengatakan bahwa aku berjual beli dengan orang muslim mengharapkan amanah mereka, dan berjual beli dengan orang kafir mengharapkan akhlak mereka. Artinya muslimin jelas adalah orang-orang yang percaya, sedangkan yang menjaga amanah. Sedangkan orang-orang kafir kita lihat akhlaknya bagaimana. Kalau orang jujur, orang yang secara akhlak dia jual belinya bagus, tidak apa-apa jual beli dengan mereka. Nah, wallahu ta'ala. itu semua. Mana? Dua saja ya. Cukup, cukup, sudah tidak ada lagi. Apakah sembelihan ahlul kitab halal untuk dimakan? Siapa ahlul kitab itu? Dan apakah Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini termasuk di dalamnya? Naam. Ahlul kitab yang dulu disebut oleh Rasulullah SAW dan yang disebut dalam Al-Quran ketika itu sudah seperti sekarang. Jangan dianggap berbeda. Sudah seperti sekarang. Ada sudah menuhankan Isa, sudah berbuat berbagai macam kebinahan-kebinahan dalam agama mereka, sudah merubah Injil, sudah. Tapi tetap disebut sebagai ahli kitab dan tetap disebut di dalam Al-Quran dengan wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan mereka halal buat kalian. Yang jadi masalah adalah para ulama membicarakan tentang najisnya bejana mereka. Ini yang jadi masalah. Kalau sembelihan mereka dikatakan halal lakum, karena mereka juga menyembelihnya dengan nama Allah. Tetapi kalau terbukti mereka menyebutnya dengan nama selain Allah, maka itu tidak halal, tidak sah. Walaupun mereka menyebutnya dengan Allah, demi Tuhan Allah, tetap sah otomatis. Karena dimaksud adalah Allah. Dengan dalil ayat tadi, wa ta'amuhum halal lakum. Tapi bejana dari mereka diperintahkan untuk dicuci dan perintahkan untuk demikian dan demikian, yang menunjukkan kalau bejana mereka najis. Apalagi dikhawatirkan tercampurnya dengan barang-barang haram seperti babi dan sebagainya. Sebentar, warak atau setelah itu, al-warak dianjurkan, berhati-hati. Kenapa harus cari potongan Yahudi dan Nasrani kalau sudah ada apa yang dipotong oleh kaum muslimin? Kenapa kita mesti masuk dalam sesuatu yang tidak jelas, meninggalkan yang sudah jelas? Anak seorang mahasiswa, berilah nasihat kepada saya agar saya tidak ikut-ikutan demonstrasi berkaitan dengan kenaikan BBM akhir-akhir ini. Apakah gaji yang diterima pegawai banyak halal? Kapan saja waktu yang dilarang untuk sholat? Namusikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin semuanya dan kepada saya khususnya untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah dan sama-sama beramar ma'ruf nahi munkar, tidak dengan bid'ah. Silakan mengajak orang kepada yang ma'ruf, silakan mengajak orang untuk menghindari yang munkar, tetapi jangan dengan kebid'ahan. Demonstrasi itu adalah bid'ahnya Khawarij. Yang pertama kali terjadi demonstrasi dalam sejarah Islam adalah demonstrasi tadi yang kita bahas, yang memprotes Utsman bin Affan dan berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Itu adalah demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Barang siapa yang mengerjakan demonstrasi, tidak mengikuti sahabat, tidak mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, tidak mengikuti para sahabat, tapi mengikuti kaum Khawarij, Al-Ashtar dan sejenisnya, mengikuti kebidahan mereka. Maka hati-hati, jangan alasannya amar ma'ruf nahi munkar kemudian melakukan yang bid'ah. Dan sudah banyak madarat-madarat yang terjadi diakibatkan demonstrasi. Harganya tetap tidak turun, tapi jalanan macet. Yang tadinya harusnya bisa ngirit bensin, jadi justru boros bensinnya, karena macetnya berjam-jam sekian banyak. Dan lebih-lebih lagi, kalau sampai terjadi bentrokan, ada korban lagi, dan seterusnya. Sehingga yang namanya bid'ah layak tibi khair. Yang namanya bid'ah gak akan mendatangkan kebaikan. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Kalau akan mendatangkan kebaikan, niscaya sahabat dulu sudah mengerjakannya. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh Rasulullah. Kalau itu membawa kebaikan, niscaya Rasulullah sudah mengajarkannya dan mencontohkannya, tapi tidak terjadi. Nah, apakah gaji yang diterima pegawai pajak halal? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Karena hukum yang semestinya di dalam Islam bagi muslimin tidak ada pajak. Yang ada adalah sedekah zakat. Itu pun bagi orang yang hartanya sudah sampai nisab, sehingga yang diambil hartanya dari mereka, yakni harta zakat itu adalah orang-orang kaya dan itu cukup. Sedangkan pajak hanya untuk orang kafir yang dilindungi di negaranya. Inilah yang kita katakan tadi bahwa sesungguhnya hukum asalnya tidak ada dalam Islam pajak. Berarti itu adalah sesuatu yang diada-adakan oleh pemerintah. Naam. Tapi mereka beralasan, alasan mereka untuk mereka, saya tidak tahu. Antara mereka dengan Allah, apakah jujur atau tidak jujur, urusan Allah yang akan menghisab hati mereka. Apakah betul digunakan untuk ini dan itu, untuk pembangunan dan sebagainya, itu kita lihat zahirnya saja. Zahirnya begitu, ya mungkin benar. Adapun bagaimana pekerja yang kerja di situ, kalau saya cari kerja lain. Kalau saya. Tapi untuk mengatakan haram atau halal, saya bukan kapasitasnya. Saya tidak bisa mengumumkan atau mengeluarkan fatwa haram gitu. Karena dia bekerja, memberikan atau menjual jasanya dan kemudian dibayar. Wallahu ta'ala alam. Dan Rasulullah mengatakan tasma wa tuti wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, tetaplah kamu taat pada penguasamu walaupun dirampas punggungmu, dipukul punggungmu dan dirampas hartamu. Kalaupun dirampas, kamu tetap tidak boleh melawan, tidak boleh menentangnya sebagai pemberontak. Tetap tasma wa tuti, ini ambil. Oh, untuk pembangunan ambil. Mudah-mudahan niat saya adalah untuk pembangunan jalan-jalan yang bermanfaat untuk kaum muslimin, mudah-mudahan dapat pahala. Kamu amanah atau tidak amanah, urusan Allah. Saya tidak tahu. Ini wa in daraba dhahrak wa in akhadha mala. Nah, sehingga sebaiknya cari yang jelas-jelas halal. Dagang sajalah. Kapan saja dilarang waktu sholat. Setelah sholat subuh, ketika matahari pas di atas kepala sebelum bergeser, dan ketika matahari terbenam, karena tiga-tiganya itu adalah waktu-waktu sholatnya orang ajam, waktu-waktu sholatnya orang asing, maka kita tidak boleh sholat pada waktu-waktu tersebut. Kalau kita datang ke masjid waktu maghrib belum azan, tunggu, jangan sholat dulu. Walaupun sholat sunnah, jangan. Tunggu sampai azan. Sebagaimana Ibnu Umar, ketika ke masjid ternyata belum azan, dia jalan dulu. Sampai azan baru masuk ke masjid dan sholat tahiyat di masjid. Karena khawatir sholat pas terbenam matahari. Seperti sholatnya orang-orang dari kalangan penyembah matahari. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.